bayang hilang. Setiap insan semua telah dituliskan. Burung yang terbang, ikan berenang karena Allah. Tiada satupun yang tak terencana. Tahun yang jatuh dan hujan yang turun. Setiap musibah dan kematian telah dituliskan. Allah yang Maha Pencipta, tak satu pun kekurangan. Allah yang Maha Besar, segala puji untukmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. kita hanya untuknya. Oh dia, oh dia. Alam Wajah-wajah para muslimin penuh cinta kasih di hidupnya, menjaga diri dari segala dosa, berkasih sayang pada sesamanya. Alangkah indah wajah-wajah para muslimin, menjaga mata, mulut dan hatinya. Cahaya semerbak karena zikir di hidupnya, tangan dermawan senyum di wajahnya. Salam salam salam salam salam salam salam salam. Dalam susah hidup alangkah tabahnya kawan, tiada takut isi dalam dada. Ringan tangan pandangan selalu terjaga, setiap kata adalah mutiara. Mereka yang tak dilalaikan oleh dunia, hanyalah Allah satu tujuannya. Diamnya zikir penuh dengan doa-doa, setiap langkah adalah ibadahnya. Salam salam salam alal muslimin, salam ya salam salam salam alal mu'minin, salam ya salam salam salam alal muhsinin, salam ya salam salam salamun alaikum. Alangkah indah wajah-wajah para muslimin penuh cinta kasih di hidupnya, menjaga diri dari segala dosa, berkasih sayang pada sesamanya. Alangkah indah wajah-wajah para muslimin, menjaga mata, mulut dan hatinya. Cahaya semerbak karena zikir di hidupnya, tangan dermawan senyum di wajahnya. Dalam susah hidup alangkah tabahnya kawan, tiada takut isi dalam dada. Dengan tangan pandangan selalu terjaga, setiap kata adalah mutiara. Mereka yang tak dilalaikan oleh dunia, hanyalah Allah satu tujuannya. Diamnya zikir penuh dengan doa-doa, setiap langkah adalah ibadahnya. Salam salam salam alal muslimin, salam ya salam salam salam alal mu'minin, salam ya salam salam salam alal muhsinin, salam ya salam salam salamun alaihim, salam ya salam salam salam alal muslimin, salam ya salam salam salam alal mu'minin, salam ya salam salam salam alal muhsinin, salam ya salam salam salam alaikum. bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Seluruh hidupmu semoga diberkahi Allah. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Saudara, indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, hilanglah semua perbedaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Allah cinta pada orang berzikir, Allah cinta pada orang berfikir, Allah cinta pada orang yang taat, Allah cinta pada orang bertaubat. Allah cinta pada orang yang jujur, Allah cinta pada orang bersyukur, Allah cinta pada orang dermawan, Allah cinta pada orang yang sabar. Hidup di dunia hanyalah sebentar, setiap perbuatan kan mendapat balasan.

الجلال والإكرام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله لا إله إلا الله، bukan Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Beruntunglah bila hati mengenal Allah. Beruntunglah bila diri merindu Allah. Beruntunglah bila jiwa berharap Allah. Beruntunglah cita-cita hanyalah Allah. Semua makhluk kan memuji, memuja Allah. Bersujudlah semesta raya kepada Allah. Takkan ada perbandingan untukmu Allah. Keagungan kebesaran milikmu Allah. Semua di langitmu, semua dalam lautmu. Setiap hati mendamba cintamu Allah. Allah hanya Allah. Semua akan bermuara suka duka air mata cinta. Beruntunglah bila hati mengenal dan Allah. Beruntunglah bila diri merindu Allah. Beruntunglah bila jiwa berharap Allah. Beruntunglah cita-cita hanyalah Allah. Semua di langitmu, semua dalam lautmu, setiap hati mendapat cintamu. Allah, Allah hanya Allah, semua akan bermuara, suka duka air mata cinta. Hanya Allah yang maha penyayang, Allah yang mengampuni, Allah yang memaafkan. Allah maha pemurah, Allah maha dermawan. Allahu Allah, Allahu Akbar. Wallahu Allahu Allahu Allahu Hu Allahu Allahu Allahu Hu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Hu Allahu Allahu Allahu Hu Allahu Allahu Allahu. Semua di langitmu, semua dalam lautmu, setiap hati mendambah cintamu. Allah, Allah hanya Allah, semua akan bermuara, suka duka air mata cintamu. Beruntunglah bila hati mengenal Allah. Beruntunglah bila diri merindu Allah. Beruntunglah bila jiwa berharap Allah. Beruntunglah cita-cita hanyalah Allah. Jadi hati hanyalah amal bila waktu telah terhenti teman sejati tinggallah sepi bila Allah terangilah hidup hidupku dengan sinarmu. Aku meraba tak berdaya tanpa rahmatmu, aku hilang. Beribu dosa telah terjadi mewarnai langkahku. Hitam diri, hitamlah hari yang lalu. Bila tanpa cahayamu gelap seluruh hidupku. Tak berdaya, tak berarti sia-sia. Tak mungkin bisa ku sempurna mencintaimu seperti kemahaanmu. Diri yang hina perlu murnoda hanya bersimpuh memohon belas kasihmu. Tak terjadi mewarnai langkahku. Hitam diri, hitamlah hari yang lalu. Bila tanpa cahayamu gelap seluruh hidupku. Tak berdaya, tak berarti sia-sia. Beribu dosa telah terjadi mewarnai langkahku. Hitam diri, hitamlah hari yang lalu. Bila tanpa cahayamu gelap seluruh hidupku. Tak berdaya, tak berarti sia-sia. Nafas di segala waktu semua bersujud memuji, memuja asmamu. Kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. Allah, cukup bagiku, Allah, cukup bagiku, Allah, cukup bagiku, usia sampai waktunya husnul khotimah harapan jiwa selamat dunia selamat dikuburnya selamat kuburnya selamat akhirat. Like that. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك Bersujud semesta padamu, memuji memuja asmamu. Kelap terang hanya karenamu, semua tunduk taat padamu. Bersujud padamu, bersyukur lewatmu, bertasbihkan kebesaranmu. Merindu cahayamu, mengharap rahmatmu, menambah cinta kasih sayangmu. Bintang berkebar dalam genggamanmu, ini lautmu dan itu langitmu. Setiap wajah kan bernafas karenamu, atas izinmu. Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu. Hitam hati tanpa cahaya. Titik kesalahan

Terangkanlah, terangkanlah hati yang mengeluh saat hilang arah. Detik waktu yang memburu, detik yang tak pernah kembali padamu. Terangilah, terangilah, bimbing kami dalam langkah. Ampunilah, maafkanlah dosa hidup sebelum di akhir masa. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi khusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi khusnil khatimah, ya Allah. Menjadi langkah kaki, menjadi hari-hari. Kumandang suara-suara di penjuru dunia. Ikrarkan dalam jiwa, la ilaha illallah. La ilaha illallah, di alam rahim berjanji. Jiwa kan ditanyai, kemana waktu yang pergi. Allah yang maha suci, Allah maha terpuji. Allah yang memiliki, padanya kita kembali. Hey! Segala puja, segala puji, hanyalah Allah yang memiliki. Semoga Allah akan ampuni segala dosa yang tak terjadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terucap dalam diri dari hati yang ikhlas. Menjadi langkah kaki, menjadi hari-hari. Kumandangkan suara di penjuru dunia. Ikrarkan dalam jiwa, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Segala puja, segala puji, hanyalah Allah yang memiliki. Semoga Allah akan ampuni segala dosa yang telah terjadi. Dalam diri dari hati yang ikhlas. Menjadi langkah kaki, menjadi hari-hari. Kumandangkan suara di penjuru dunia. Ikrarkan dalam jiwa, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu tersembunyi, tiada satu yang terlupa. Segala apa yang terjadi, engkaulah saksinya. Kau yang maha mendengar, kau yang maha melihat, kau yang maha pemaaf, padamu hati bertobat. Kau yang maha mengerti, kau yang maha melihat. Padamu semua bergantung. Yang dicintakan pergi, yang didambakan hilang. Hidup kan terus berjalan meski penuh dengan tangisan. Bisa ku kembali hapus semua pedih. Andai mungkin aku bisa kembali ulang segalanya. Tapi hidup takkan bisa meski dengan air mata. Kau yang maha mendengar, kau yang maha melihat, kau yang maha padamu hati bertobat. Kau yang maha pengisi, kau yang maha pengenang, kau yang maha berlindung, padamu semua bergantung. Kau yang maha mengenang, kau yang maha melihat, kau yang maha pengenang, padamu hati bertobat. Di wajahmu, di setiap hela nafas yang terpancar cahaya, teranglah gelapnya jiwa. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ya Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Muhammad, karenamu tersingkaplah jalan cinta hamba kepadanya. Terang hati dengan cahaya di jalanmu. Setiap langkah hidupku hadirlah. Sayangi Allah, alangkah indah bila bila hati mengenal tanda-tanda ada tujuh di hidupnya. Yang pertama orang yang beriman kepada Allah, iman di hati, mulut dan langkahnya. Yang kedua orang yang menjauh dari segala perkara-perkara yang tiada guna. Yang ketiga orang yang menunaikan zakatnya. Yang keempat menjaga kemaluannya. Yang kelima orang yang memelihara amanah. Yang keenam orang penuhi janjinya. Yang ketujuh orang-orang yang selalu menjaga waktu dan khusyuk setiap solatnya. Dan mereka adalah orang yang di suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Seribu mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman sejati. Di antara lelahnya jiwa, dalam resah dan air mata, ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertahta. Sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang berkuasa. Cinta dalam jiwa hanyalah bahagia. Saling berbagi, saling memberi karena Allah. indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Tasbih padamu, sucikan dirimu, lafazkan asmamu, gunung-gunung bintang makhlukmu, mentari rembulan tunduk taat padamu. Agungkan dan tak pernah terhenti, burung yang terbang di angkasa, di laut pun semua mensucikan asmamu. Tiada satu pun pengingkaran alam padamu, tiada satu pun pengingkaran hati setia. سبحان ملك القدوس سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. Terangi seluruh semesta. di kerapnya, di kalamnya kau tunjukkan jalan hidup, kau bebaskan kekufuran manusia dari kejahilan. Sallallahu ala Toha khairil halqi wahla wal kanwar ya bil karmai wa khudaroi wabna wal ali wa sahbi wa tabi'ina ba'daha wal tabi'lahum salam baghfir umma kullaha. Sallallahu ala Toha khairil halqi wahla wal kanwar ya bil karmai wa khudaroi wabna وتطبينا بعدها والتابينهم سلام واغفر أمة كلها. Muliyalah dirimu keluarga dan sahabat atas rahmat yang tercurah dari Allah selamanya, dan semoga keselamatan dan ampunan diberikan kepada seluruh pengikutmu. Sallallahu ala Toha khairil halki wa'laha wal kanwar ya bil kurmai wa zahrai wa abnaha wal ali wa sahbi wa tabi'ina ba'daha wa tabi'a lahum salam baghfir umma kullaha. Sallallahu ala Toha khairil halqi wa'laha wal kanwar ya bil karmai wal zahrai wa abnaha wal ali wa sahbi wa tabi'ina ba'da wa tabi'i lahum salam baghfir umma kullaha. Sallallahu ala Toha khairil halqi wa'laha wal kanwar ya bil karmai wal zahrai wa abnaha wal ali wa sahbi wa tabi'ina ba'daha wal tabi'i lahum salam waghfir umma kullaha. Sallallahu ala Toha khairil halqi wahlaha wal kanwar ya bil karmai wal zahrai wa abnaha wal ali wa sahbi wa tabi'ina ba'daha wal tabi'i lahum salam waghfir umma kullaha wal tabi'i lahum salam waghfir umma kullaha. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Bila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Bila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Bila mulut jauh dari asmanya, langkahnya hidup bagai hilang berkahnya. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Di bayang-bayang Fata Morgana, berharap hidup khusnul khotimah. Dihempas gelombang, dilemparkan angin, terkisah ku bersedih, ku bahagia. Di indah dunia yang berakhir sunyi, langkah kaki dalam rencananya. Semua berjalan dalam kehendaknya. Nafas hidup, cinta dan segalanya. Dan tertakdir menjalan kehendakmu ya Rabbi, kehendakmu ya Rabbi. Ku berserah, ku berpasrah kepadamu ya Rabbi. Dan tertakdir menjalani segala kehendakmu ya Rabbi. Ku berserah, ku berpasrah hanya padamu. Mungkin ada luka, coba tersenyumlah. Bila mungkin tawa, coba bersabarlah. Karena air mata tak abadi, akan hilang dan berganti. Hilang dan berganti. Bila mungkin hidup hampa yang dirasa, mungkinkah hati merindukan dia? Karena hanya dengannya hati tenang, damai jiwa dan dada. dan tertakdir menjalani segala kehendakmu ya Rabbi. Ku berserah, ku berpasrah hanya padamu ya Rabbi. Dan tertakdir menjalani segala kehendakmu. Yeah. Kaping papat opo bisa ngelakoni muki-muki Gusti Allah nyembatani. Terlalu waktu berlalu. berharap maaf untuk segala salah dan dosa dari hitam di langkahku. Semoga engkau beri setitik cahaya terang sebelum masa hilang dari pandangan. Allahu ya Rahman, Allahu ya Rahman, Allah, Allah, Allah, Allah, Allahu ya Rahman. Di pintu kasihmu hatiku mengadu, di dalam gelapku memohon ampunmu. Kasihani aku, terangi jiwaku, sinari hidupku. Ya Rabbana, wa lam nafusana.